الله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإنشاء الله kita akan lanjutkan kajian kita seperti biasa dari kitab Bulughul Maram dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala wa Aisyah radhiyallahu anha qalat inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala من أتى الغائط فليستتر رواه أبو داود حديث dari Aisyah semoga Allah meridainya beliau berkata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man أتى الغائط فليستتر barang siapa yang hendak buang hajat maka wajib baginya untuk menutup diri, artinya tidak menampakkan di hadapan manusia. Man atal ghaita fal yastatir, di dalam bangunan, di dalam toilet, kamar mandi, jangan di hadapan manusia. Bagaimana kalau sekiranya tempatnya tidak memungkinkan, artinya orang melakukan perjalanan dan tidak memungkinkan baginya untuk mencari toilet, maka hendaklah menjauh dari pandangan manusia, menjauh sampai tidak tentara lagi, kemudian dia buang hajat di situ. Ya, ini hadis ini dikatakan oleh Syekh Basam di sini isnadnya hasan dari Abu Hurairah. Adapun dari Aisyah maka salah. Jadi yang benar itu dari Abu Hurairah. Hadis ini banyak yang menguatkannya daripada hadis-hadis yang lain tentang wajibnya untuk menutup aurat. Wajibnya untuk menutup aurat kecuali para orang yang dihalalkan baginya untuk melihat, yaitu suami kepada istri ataupun istri kepada suami, atau milkil yamin, ya, budak belian. Selain daripada itu maka diharamkan untuk diperlihatkan. Disebutkan di sini warau faedah yang bisa diambil pelajaran daripada hadis tersebut, yaitu yang pertama diperintahkan oleh syariat untuk menutup aurat ketika buang hajat dari pandangan manusia, dari pandangan manusia. Berarti apa? Berarti sebagai kebalikannya, tatkala diwajibkan untuk menutup aurat, berarti haramnya membuka aurat. Ya bukan? Syariat mewajibkan menutup aurat, berarti Kebalikannya, haram membuka aurat, kecuali yang telah kita sebutkan tadi. Dan kecuali kalau darurat, kalau darurat maka sudah keluar daripada hukum asal, ya. Akan keluar daripada hukum asal karena satu dan lain hal, penyakit dan lain sebagainya, maka ini pengecualian, ya, pengecualian. Atau melahirkan, ya, ini juga sebagai bentuk pengecualian. Artinya perkara-perkara yang darurat, perkara-perkara yang darurat. Kemudian disebutkan oleh Syekh yang selanjutnya, amma sitru bakiyatil jisim athna qada'il haja an adra an-nas fa inna min al-adabil karima. Adapun menutup anggota badan yang lain dari pandangan manusia ketika buang hajat, ini merupakan adab yang karimah, adab-adab yang mulia dan akhlak yang mulia. Fala yaqdi hajat wa amana an-nas amama an-nas wa lam yara awrah. Dan tidak sepantasnya seorang muslim yang beradab, berakhlak, yang memiliki rasa malu untuk buang hajat di hadapan manusia. Pernah lihat sebagian tempat buang hajat itu kelihatan segini, bawahnya tidak kelihatan, sedadanya kelihatan, dada ke atas kelihatan. Ini dikata Syekh, walaupun tidak sampai haram karena bukan auratnya yang kelihatan, tapi ini pantas gak? Ya kurang pantas. Kalau masih memiliki kemaluan, kalau masih memiliki rasa malu, ya tentu dia akan tidak akan berbuat seperti ini. Tentu dia tidak akan berbuat seperti ini. Karena ini perkara yang aib, ya, untuk ya, coba aja rasakan, ya. Rasakan mungkin kalau orang yang punya rasa malu nggak keluar-keluar dia bisa-bisa, iya. Ya, karena malu buang hajat kelihatan orang, nah, ditungguin berjam-jam kalau orang punya rasa malu nggak akan keluar-keluar, iya. Kecuali kalau pepet, iya. Ini maka lihat kata Syekh, faqad kana sallallahu alaihi wasallam yabta'idu 'anil nas. Lihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga adab yang seperti ini sampai jauh. Ya. Sampai jauh, jauh, jauh. Sampai enggak kelihatan orang. Jauh gitu. Ini adab. Ini adab kama fi haditsil Mughirah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Mughirah. Ya. Kita lihat hadis Mughirah di hadis yang ke-79. Lihat kembali. Di situ disebutkan Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudil idawata fantaraqa hatta tawara anhu. Iya. Rasulullah sallallahu perintahkan kepada Mughirah untuk membawakan tempat air. Kemudian Rasulullah pergi untuk diambilkan. Rasulullah pergi untuk buang hajat sampai tawaran, sampai tidak kelihatan, sampai tersembunyi Rasulullah SAW. Kemudian beliau baru buang hajatnya. Ya, makanya dari sini. Hadis yang kemarin pada pertemuan yang lalu kita bahas yang menyebutkan bahwasanya Ibnu Umar melihat Rasulullah SAW buang hajat itu tentu bukan dengan sengaja. Tidak pun Ibnu Umar melihat ingin lihat Rasulullah SAW dengan sengaja buang hajat. Iya. Ini jangankan Ibnu Umar, orang yang beradab tentu tidak akan melihat. Begitu. Kemudian tidak juga Rasulullah SAW dengan sengaja untuk memperlihatkan dia buang hajat. Ya, makanya di sini ulama rahimahullah taala, ya, di antara Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan bahwasanya itu merupakan kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau buang hajat menghadap ke kiblat atau membelah kiblat itu urusan Rasulullah SAW. Adapun yang selainnya tidak berlaku. Ya. Adapun yang selainnya daripada umatnya itu tidak berlaku. Ya. Karena hadisnya jelas melarang untuk menghadap ke kiblat ataupun membelakangi kiblat. Kalau sekiranya itu boleh, saya telah dijelaskan oleh Rasulullah dengan penjelasan yang gamblang. Kalau sekiranya ini untuk umatnya, bukan dengan perkara-perkara yang kebetulan terlihat, tanpa sengaja terlihat. Wa Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min al-gha'ib qala ghufranak akhraja al-khamsatu wa sahahu Abu Hatim wal Hakim. Ya. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridainya, salah satu adab-adab dalam buang hajat, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai buang hajat, itu beliau membaca ghufranak, keluar dari toilet, ghufranak, ya Allah, aku mohon ampunanmu. Hadis ini sahih yang benar. Tidak benar pendapat sebagian ulama yang mendaikan hadis ini. Ulama mutaqaddimin, ulama-ulama yang terdahulu ini hampir semuanya mensahihkan hadis ini. Di antara ini Abu Hatim dan Ibnu Hakim dan yang lainnya. Yang benar hadis ini sahih. Nanti akan ada dalam permasalahan pelajaran ilmu usulul hadis, bahwasanya di sini ada yang namanya tawthiqun dinni, jadi salah seorang rawinya tidak dijumpai memang di antara imam yang mengatakan dia thiqah secara langsung, tapi secara tidak langsung ada di antaranya ini Pak Abu Hatim, Imam Hakim, Imam Tirmidzi, banyak yang lainnya, ya. Imam Abu Daud, ya. Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah taala. Kenapa dikatakan tawthiqun dinni di sini bisa? Ya. Penyesuaian secara tidak langsung, pentikohan secara tidak langsung, dikarenakan hadis ini madarnya, jalannya, sumbernya cuma lewat satu rawi saja. Ya. Kalau saya tidak salah, itu Yusuf bin Abi Burdah. Ya. Ini sebagai ulama mengatakan mengomentari dia majhul hal, tapi yang benar dia cepat. Paling tidak hasan hadis. Iya, karena ulama ahlul ilal Abu Hatim dan yang selainnya, Tirmidzi menyesuaikan hadis ini. Yang benar bahwasanya hadis ini sahih. Yang benar hadis ini sahih. Ya, Syekhul Muqbil rahimahullah taala mendaifkan hadis ini. Tapi yang benar wallahu taala alam bisawab, maksudnya hadis ini sahih. Ya. Yang bisa kita ambil faedah daripada hadis ini, Syekh Al-Albani rahimahullah taala termasuk yang mensahihkan hadis ini. Jadi ini tidak semua hadis yang wallah taala alam bisawab yang diriwayatkan Syekh Muqbil kemudian hadisnya dhaif. Dan tidak semua juga hadis yang disahihkan Syekh Al-Albani hadisnya sahih. Iya, tapi harus lihat dengan dalil. Ya, bukan karena dia Syekh Muqbil, bukan karena dia Syekh Al-Albani rahimahullah taala, tapi lihat dalilnya apa? Argumentasinya apa? Ya. Kemudian bisa dicocokkan dengan ilmu usul hadis. Yang kita bisa ambil faedah daripada hadis ini yaitu disunnahkan seorang muslim mengucapkan ghufranak setelah buang hajat dan setelah keluar dari jamban. Ini sunnah. Dikatakan oleh Syekh, ghufranak artinya as'aluka ghufranak minad dunubi wal auza'. Ya Allah, aku minta kepadamu pengampunanmu daripada dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Ya. Kenapa seperti ini? Seorang dianjurkan untuk memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang seperti ini. Dikatakan oleh Syekh, kenapa demikian? Annal Islam lamma khaffa jismu bada qada al haja wa artaha min al adal madi alladhi kana yudkhilu. Dzakara dhurubahu allati tudkhilu qalbahu wa tagmi wa tughimmu nafsahu wa yakhsha awaqibaha. Sallallahu ta'ala annahu kama manna alayhi bil afiyah min khuruji hadha al adha ayyamuna alayhi fa yakhaffu anhu awzarahu wa dhurubahu li yakhaffa maddiyan wa ma'nawiyan. Bisa saja, kata Syekh, ya, intinya seseorang kenapa membaca doa yang seperti ini? Ya. Kenapa malah tidak bersyukur? Misalnya, alhamdulillah. Ya. Tapi di sini justru minta pengampunan dosa. Padahal barusan dia dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Iya bukan? Nikmat yang sangat besar yang tidak tahu, tidak bisa merasakannya kecuali orang-orang yang kehilangan nikmat tersebut. Ya. Mungkin sekarang dia tidak begitu merasakan betapa nikmatnya Allah mudahkan, Allah lancarkan pencernaan kita sampai bisa keluar. Gitu. Nanti coba saja, laqadarallahu Allah SWT berikan musibah sehingga tidak bisa keluar, luar biasa. Baru tahu ternyata nikmat bisa buang hajat itu tidak bisa dibeli dengan duit, berapapun duitnya. Ya, ini nikmat. Tapi justru yang dianjurkan oleh Allah SWT kepada Rasulnya untuk minta ampun, untuk minta pengampunan dosa. Ya. Dikatakan Syekh, seseorang tatkala selesai buang hajat itu tentu akan merasakan ringan, merasakan nyaman, ya, daripada kotoran-kotoran yang memberatkannya tadi, yang numpuk di dalam badannya. Kemudian selayaknya dia ingat akan dosa yang memberatkan batinnya, ya, sebagaimana tadi najis yang dikeluarkan dalam badannya itu najis yang sifatnya hakiki, hissi, yang bisa dirasakan, ya, maka ada najis yang sifatnya najis maknawi. Kalau najis yang hissi, yang bisa kelihatan, yang kasat mata, itu mengotori dan memberatkan badannya, raganya. Tapi najis yang sifatnya maknawi, ya, syirik, khurafat, bid'ah, maksiat, ini memberatkan batinnya, memberatkan batinnya. Maka kesempatan seperti ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala afiyah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan afiyah, perlindungan, Allah memberikan pertolongan, Allah memberikan taufik, Allah memudahkan bagi kita untuk mengeluarkan kotoran yang hissi tadi. Kotoran yang sifatnya kasat mata tadi. Kita mohon juga kepada Allah SWT agar Allah SWT meringankan kotoran yang sifatnya manawi tadi, dihilangkan dari batin kita dengan istighfar, dihilangkan dari batin kita dengan istighfar, agar batin kita juga terasa ringan daripada kotoran-kotoran dosa, sehingga jiwa dan raga bersih daripada kotoran-kotoran tadi. Ini, ya, ini salah satu hikmahnya. Tidak mustahil hikmah yang Allah berikan kepada syariatnya, kepada hukum-hukum syariat itu akan banyak. Ini salah satu saja. Ya, kesempatannya seperti itu. Kesempatannya seperti itu. Biasa saja dengan perkara-perkara yang lain. Ya, bahwasanya seseorang untuk mengingatkan, ya, satu sisi. Dari satu sisi Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk minta ampunan ketika buang hajat. minta pemaafan dari Allah SWT, bisa juga dari sisi kurangnya, minimnya syukur kita kepada Allah SWT. Iya, barusan dapat nikmat dari Allah SWT, kemudian kita banyak-banyak memohon ampunan kepada Allah SWT. Karena ini sudah suatu perkara yang mesti, suatu perkara yang lazim, suatu perkara yang mutlak adanya. Seseorang dibandingkan dengan nikmat dan syukurnya, tentu lebih banyak kufur nikmatnya daripada syukur nikmatnya, itu jelas. Selama namanya masih manusia, ya, itu jelas kufur nikmatnya lebih banyak daripada syukur nikmatnya. Jangankan berusaha untuk mensyukuri, untuk sadar saja kalau itu adalah nikmat, seringkali kita tidak sadar. Ya. Untuk sekedar sadar ini adalah nikmat Allah SWT, itu taufik dari Allah SWT. Apalagi mau mensyukuri nikmat. Untuk sekedar sadar saja adalah nikmat dari Allah SWT, seringkali kita lalai. Boro-boro mau mengatakan dia mensyukuri nikmat Allah SWT. Maka Allah SWT, Maha benar Allah SWT kala berfirman, wa in taudu ni'matallahi la tuhsuha. Iya. Dan apabila kalian berusaha untuk menghingga-hinggakan nikmat Allah, kalian tidak akan menghinggakannya. Artinya suatu perkara yang tidak akan terhingga. Suatu perkara yang tidak akan terhitung. Berapa? 1 miliar, wah terlalu sedikit itu 1 miliar. Iya. Enggak terhitung. Tiada terhitung, tiada terhingga. Ini mana ayat ini? Dikarenakan tiada terhingga, secara otomatis tiada mungkin untuk bisa disyukuri. Iya. Nah, dari sisi ini dikarenakan betapa banyak nikmat Allah SWT yang kita kufuri, yang tidak kita syukuri, maka Allah SWT banyak menganjurkan kepada kita melalui Rasulnya untuk banyak-banyak beristighfar. Untuk banyak-banyak beristighfar. Ini Rasulullah SAW ajarkan kepada kita untuk memohon istighfar, pengampunan kepada Allah SWT atas sekian banyak nikmat yang belum kita syukuri. Atas sekian banyak nikmat yang belum kita syukuri. Karena Allah SWT telah berjanji. Allah SWT telah mengumumkan kepada kita semua, wa itadzan rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Terkala Rabb kalian mengumumkan, memandangkan kepada kalian, apabila kamu sekalian mensyukuri nikmatnya, maka nikmat tersebut akan Allah tambah. Dan apabila kita kufur, tidak syukur terhadap nikmat Allah, maka azab Allah sangat pedih. Artinya Allah sudah ancam dengan azabnya. Allah sudah ancam dengan azabnya. Dengan segenap azab, azab. Di antara azab yang paling mengerikan, yaitu terkala Allah cabut nikmat tersebut dari diri kita. Hidayah tidak kita syukuri, Allah akan cabut nikmat tersebut dari diri kita. Maka dari sini, terkala Allah SWT mengancam kepada kita untuk mengazab kita dikarenakan syukur kita yang kurang, maka satu-satunya jalan untuk bisa mengimbangi kufur kita, tidak syukurnya kita terhadap nikmat Allah SWT, satu-satunya yaitu dengan memohon ampunan kepada Allah SWT. Ya itu saja. Tidak ada yang bisa menyelamatkan seseorang daripada azab Allah SWT kecuali dengan rahmat dan ampunan dari Allah SWT. Makanya pujian para nabi kepada Rasulullah SAW, yaitu afdun ghafarallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara. Seorang hamba yang telah Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Ini yang paling bisa, artinya satu-satunya perkara, bukan yang paling bisa, satu-satunya perkara yang bisa menyelamatkan seorang hamba daripada azab Allah SWT dikarenakan kufur nikmatnya dia, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah SAW anjurkan kepada kita untuk banyak-banyak beristighfar. Nah, sering kita bawakan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, wa in kunna lana'ud istighfar Rasulullah SAW fi majlisin wahid akthar min 70 marrah. Rabbighfirli wa tawallayya innaka tawwabur rahim. Ya, kami biasa menghitung istighfarnya Rasulullah SAW dalam satu kali majlis, satu kali obrolan, satu kali pertemuan, itu dihitung-hitung lebih daripada 70 kali. Ya, ini Rasulullah SAW. Rabbighfirli wa tawallayya innaka tawwabur rahim. Wahai Rabbku, ya, ampunilah dosa-dosaku dan terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penerima Taubat. Ya. Faqala rahimahullah taala, nadhiru hadza ma jaa min adz-dzikr ba'da al-wudu bi qawli asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang semisal ini ada, yaitu tatkala seorang muslim selesai berwudu, dia membaca apa? Syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi dengan penuh keyakinan dan kebenaran bahwasanya tiada zat yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, tiada zat yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu hambanya dan rasulnya. Ini apa? Apa kesempatannya? Kesempatannya seorang yang berwudu itu telah mensucikan anggota luarnya daripada hadas dan najis, daripada hadas dan najis. Ya bukan? Maka selayaknya seorang muslim yang seperti ini lebih berhak untuk membersihkan batinnya daripada najis yang sifatnya apa? Najis maknawi, yang berupa syirik, khurafat, bid'ah, maksiat, ini hendaklah dibersihkan daripada batinnya, terkhususnya kemurnian tauhid, harus dibersihkan daripada najisnya syirik. Dan ini sebagai isyarat bahwasanya sebagaimana sholat yang akan dilakukan atau ibadah yang akan dilakukan setelah berwudu tidak akan sempurna, tidak akan sah di sisi Allah SWT apabila melakukan syaratnya, yaitu salah satu syaratnya yaitu berwudu, mensucikan hadas dan najis, maka tidak akan diterima juga ibadah seorang muslim tanpa bersih daripada najis yang sifatnya najis ma'nawi, batinnya, akidahnya dikotori dengan najis syirik dan khurafat. Iya. Wabillahi taufiq walhamdulillahirabbil alamin.